Mad sila kosiro adalah apabila ada hak dhamir yang jatuh setelah huruf hidup dan setelahnya bukan huruf hamzah atau alif hidup, maka cara pembacanya dibaca panjang satu alif, kecuali pada surat Al-Furqan ayat 69, lafadz minhimuhanan, walaupun sebelum hak dhamir ada huruf yang mati, hak dhamir tetap dibaca mad atau panjang satu alif. Bismillahirrahmanirrahim. Ala amrihi walakinna falamma kallamahu qala. Oke, kita baca bersama ya. Ala amrihi walakinna falamma kallamahu qala. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Ala amrihi walakinna falamma kallamahu qala innahu rabbi ahsana wa inna lahu lahafidhuna. Oke, kita baca bersama ya. Innahu rabbi ahsana wa inna lahu lahafidhuna. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Innahu rabbi ahsana wa inna lahu lahafidhuna. Innahu min kaidikunna wa inna lahu lanasihuna. Oke, kita baca bersama ya. Innahu min kaidikunna wa inna lahu lanasihuna. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Innahu min kaidikunna wa inna lahu lanasihuna fi rahlihi fahuwa wa inna lahu lahafidhuna. Oke, kita baca bersama ya. Fi rahlihi fahuwa wa inna lahu lahafidhuna. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Fi rahlihi fahuwa wa inna lahu lahafidhuna wa ana bihi za'imun ja'a bihi himlu. Oke, kita baca bersama ya. Wa ana bihi za'imun ja'a bihi himlu. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wa ana bihi za'imun ja'a bihi himlun.